Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathani Abu Ja'far Ahmad ibn Khalid al-Burza'i. Iya, di nuskohnya itu tulisannya Burza'i atau Barza'i? Hah? Ada harokatnya? Nah, dicek lagi. Fil Masjidil Haram sanata 99 wa 200. Qala haddathana Ali ibn Sahl ar-Ramali. Qala haddathana al-Walid ibn Muslim an ibni Abi Jabir qala haddathani Zuraiq maula bani Fazarah qala sami'tu Muslim ibna Qardah al-Ashja'i qala sami'tu ammi Auf ibnu Malik al-Ashja'i yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka-mereka yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Naam. Kalian barakallahu fikum. Ya, bersolawat atas mereka dan mereka bersolawat atas kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka-mereka yang kalian benci dan yang mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum bi ala dhalik. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kami untuk melawan penguasa yang seperti itu? Qala la ma aqamu fikumus salata. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan di tengah-tengah kalian salat. La ma aqamu fikum salata. Nabi mengulangi lagi. Ala man walla alaikum minhum fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyunkir ma yati bihi min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atillahi azza wa jal. Ketahuilah kata Rasul, barang siapa yang ditunjuk penguasa atas kalian dari kalangan penguasa yang seperti itu sifatnya, maka kalian melihat pada penguasa tadi ada sesuatu berupa tindakan kemaksiatan kepada Allah, hendaknya dia ingkari perbuatan yang didatangkan oleh penguasa tadi dari kemaksiatan. Tapi jangan dia mencabut tangannya dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau memberikan beberapa pesan penting untuk para sahabatnya dan lebih penting lagi untuk kita semua. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini barakallahu fikum memberikan keterangan kepada kita terkait dengan kriteria pemimpin yang baik dan pemimpin yang jelek. Dan itu faedah hadis. Iya. Di antara faedah hadis yang pertama adalah ayat anna min khiyari a'immah anna min khiyaril a'immah tayyib mahabbatu ar-ra'iyyati lahum. Wa mahabbatuhum lirra'iyyah. Di antara kriteria pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mereka mencintai rakyatnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan itu menunjukkan barakallahu fikum antara pemimpin dan rakyat terjadi ya sinergi yang bagus. Iya. Tafahum, saling memahami dan saling memaklumi. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengambil hati rakyatnya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Bukan barakallahu fikum hanya semata-mata sebagai bentuk pencitraan. Iya. Jadi kalau sudah waktunya mau pilpres atau pilkada baru menampakkan kebaikan dan kecintaannya kepada rakyat. Iya. Barakallahu fikum. Bagi-bagi uang. Iya. Sok peduli gitu ya, mengunjungi kesana kemari. Tapi giliran sudah naik, berhasil jadi pemimpin, ya sudah. Iya. Maka apa? Dia bertindak semena-mena. Barakallahu fikum. Nah, berusaha untuk mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan, itu munafik. Ikhwan ya. Nah, tapi pemimpin yang baik barakallahu fikum tayyib, iya, dia benar-benar mencintai rakyatnya. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Apa yang dilihat oleh rakyatnya itu memang tulus dari dalam hatinya, bukan semata-mata pencitraan. Iya, biar dipilih barakallahu fikum tayyib atau yang semisal dengannya. Tapi memang karena dia barakallahu fikum sayang dengan rakyat. Ya. Dan barakallahu fikum, sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, ya, barakallahu fikum. Maka apa ikhwan? Maka barakallahu fikum akan otomatis, ya. Dia tidak usah buat makar apa-apa, rakyatnya akan cinta sama dia. Kalau memang dia melakukannya dengan apa? Ketulusan. Iya. Barakallahu fikum. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di dalam hati manusia itu yang namanya qabul. Ya. Menerima dia apapun adanya. Barakallahu fikum. Naam. Iya, itu pemimpin yang baik, yang dia memang tulus dalam mencintai rakyatnya. Barakallahu fikum. Dan iya, rakyatnya akan cinta kepada dia. Barakallahu fikum. Naam. Terkait barakallahu fikum adanya orang-orang yang memang barakallahu fikum kontra, itu sudah biasa. Iya. Karena dalam berinteraksi dengan manusia barakallahu fikum, jangankan ruang lingkup negara. Iya. Barakallahu fikum. Kita kadang di pondok pesantren saja tidak bisa kita membuat semua orang senang dengan kita. Iya. Padahal kita sudah berupaya sebaik mungkin barakallahu fikum untuk mencurahkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Tapi sudah merupakan sebuah keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala akan ada orang-orang yang ikhwan tidak suka dengan kita. Barakallahu fikum. Itu wajar. Iya, apalagi dalam barakallahu fikum skup sebuah negara. Iya. Barakallahu fikum. Itu pasti ada orang-orang yang tidak suka. Barakallahu fikum. Nah, iya. Yang ini barakallahu fikum tidak ya dijadikan sebagai tayyib tolak ukur yang jelas dan nyata. Barakallahu. Tapi itu sebagai sebuah ya barakallahu fikum tantangan ya bagi barakallahu fikum penguasa tadi. Karena memang barakallahu fikum adanya orang-orang yang kontra, adanya orang-orang yang tidak suka dengan kita, barakallahu fikum itu ada hikmah. Iya. Ada hikmah kebaikan untuk kita, walaupun di sisi lain itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi di sisi lain ada hikmah di situ barakallahu fikum. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Hikmah yang pertama barakallahu fikum. Iya. Orang-orang yang tidak dengan yang tidak suka dengan kita itu biasanya mereka jeli melihat aib kita. Iya. Orang-orang yang enggak suka dengan kita itu jeli dalam melihat aib kita. Barakallah. Nah, di situ ada sisi positif buat kita. Apa itu? Kita bisa mengetahui kekurangan kita. Iya. Kita bisa mengetahui kelemahan kita. Siapa yang mengungkapkan? Rival. Iya. Orang yang kontra dengan kita. Barakallahu fikum. Iya. Sebaliknya barakallahu fikum, orang yang terlalu kagum dengan kita, terlalu suka dengan kita, biasanya mata mereka buta akan aib kita. Mereka enggak akan melihat, yang dia tahu Anda itu baik 100%. Kejelekan tidak digubris. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi'a kulla masawi. Kata Imam Syafi'i, pandangan mata orang yang ridha itu akan menutupi semua aib. Jadi orang itu kalau sudah kagum, sudah senang, dia tidak akan peduli dengan aib orang yang dia kagumi, orang yang dia sukai. Wa ainu sukhti, pandangan mata orang yang murka, yang benci, ya, tubdi akulla masawi, akan membuka semua kejelekan Anda. Ini kita bahas manfaatnya buat kita ya. Bukan terkait dengan orang yang benci dengan kita, yang selalu membicarakan kejelekan-kejelekan kita, itu belum kita bahas, itu lain nanti babnya. Iya. Barakallah. Babnya sekarang apa? Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita, barakallahu fikum, ya, ambil sisi positifnya. Apa itu? Biasanya orang yang demikian jeli dalam melihat aib kita. Sampai yang kecil-kecil dia bisa tahu. Barakallahu fikum, ya. Nah, sehingga ketika dia mengungkapkan itu, barakallahu fikum, iya, kita jadikan itu sebagai tempat untuk memperbaiki diri. Masya Allah, jazakallah khair. Iya, kalau memang benar seperti itu, saya, iya, saya akan memperbaiki diri. Iya, kalau memang benar yang dia katakan, iya, saya siap memperbaiki diri. Ya, itu kalau jadi seorang pemimpin, barakallahu fikum, harus bisa berpikir jernih. Iya, tenang. Barakallahu fikum. Iya, tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Ya, dengan ucapan-ucapan miring, dengan caci makian, dengan hinaan. Barakallahu fikum. Nah, paham ikhwan ya? Baik. Jadikan itu sebagai bentuk koreksi. Barakallahu fikum. Itu diantara barakallahu fikum hikmah. Iya. Barakallahu fikum, adanya orang-orang yang kontra, adanya orang-orang yang tidak suka, adanya rival, lawan. Barakallahu fikum. Fungsinya adalah yang pertama itu bisa untuk apa? Sebagai dia ini pengkoreksi yang apa? Yang barakallahu fikum memang jeli ya untuk kita. Kemudian barakallahu fikum yang kedua, faedahnya untuk kita adalah barakallahu fikum agar kita tidak lupa daratan. Iya. Jadi orang itu kalau sudah terlalu banyak ya pengagumnya, barakallahu fikum. Iya, terlalu banyak followernya. Enggak ada satupun yang mencela dia, tidak ada satupun yang menjelek-jelekkan dia, tidak ada satupun yang mengungkapkan aibnya, itu biasanya lupa daratan. Iya. Barakallahu fikum. Seolah-olah dia di atas angin. Barakallahu fikum. Yang lain masih di daratan. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Al-muhim, barakallahu fikum, seperti itu. Ya, jadi lihat barakallahu fikum sisi positifnya ya, terkait dengan adanya orang-orang yang tidak menyukai kita ya, yang membenci kita, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya ya. Jangan dilihat barakallahu fikum negatifnya. Kalau negatifnya, kita tidak akan bisa hidup tenang di dunia ini. Kenapa ya Ikhwan? Karena mesti dimanapun Anda hidup itu pasti ada orang yang enggak suka. Antum di sini misal di Al-Bainah. Enggak betah noh di Al-Bainah. Kenapa? Sering dibully sama si fulan. Iya. Sering dinakali. Sering dizalimi. Ada orang-orang yang enggak suka dengan saya, Ustaz. Barakallah. Terus antum mau ke mana? Ana mau ke Jember saja, misal. Barakallah. Pindah di Jember dikiranya barakallahu fikum mulus-mulus saja. Iya, tetap ada orang-orang yang seperti itu, ada barakallahu. Dimanapun Anda berada. Iya, tetap ada orang-orang barakallahu fikum yang seperti itu. Paham ikhwan ya? Nah, jadi solusi yang tepat solusi yang tepat bukan lari. Ya, kalau Anda lari Anda akan selalu merasa dikejar dan terus takut. Ya. Takut dari celaan, takut dari hinaan, takut dari gangguan. Dimanapun Anda berada, Anda akan terus seperti itu. Lari tidak akan pernah berhenti. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau Anda hadapi, barakallahu fikum, iya, Anda sikapi dengan bijak, Anda sikapi dengan pandangan yang positif, husnudzan, iya, Anda akan bisa hidup dengan tenang. Iya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Begitu, apalagi ya, sudah jadi yang namanya pemimpin. Ya, itu barakallahu fikum. Jangan dikira enak. Ya, beban berat. Ya, berat fisik, berat mental. Fisik Anda diminta untuk benar-benar fit. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk apa? Untuk mobile, ya. Kalau istilahnya ustadzuna itu apa? Mobile, gerak, ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. 24 jam mikirin negara. Barakallahu fikum. Iya. Atau kalau Anda jadi pemimpin pondok pesantren, 24 jam mikirin pondok pesantrennya. Barakallahu fikum. Atau skup terkecil, barakallahu fikum, Anda menjadi pemimpin dalam keluarga, seorang suami. Iya. Itu juga beban berat. Barakallahu fikum. Nah. Terkadang barakallahu fikum Anda menginginkan maksud yang baik. Iya. Tapi ternyata orang lain menanggapinya buruk. Itu kadang terjadi dan kadang sering, kadang jarang. Anda maksudnya baik, tetapi pihak yang Anda berikan kebaikan tadi merespon dengan keburukan. Itu juga kalau tidak Anda sikapi dengan bijak, bawaannya emosi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim barakallahu fikum. Pemimpin yang baik sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemimpin yang mencintai rakyatnya dengan tulus, dengan ikhlas dari hati yang paling dalam. Ya, bukan semata-mata pencitraan. Barakallahu fikum. Pemimpin yang demikian otomatis akan dicintai oleh rakyatnya. Adapun pihak-pihak yang memang tidak suka, benci, itu biasa. Iya. Itu biasa, ambil sisi positifnya, jadikan mereka sebagai pihak yang bisa melihat kekurangan Anda sehingga Anda bisa menjadi lebih baik. Jadikan mereka sebagai pihak yang bisa mengkontrol Anda sehingga Anda tidak ujub, ya, membanggakan diri. Barakallahu fikum. Nah, ya, selebihnya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga nanti bisa enggak enak makan, enggak enak minum, semuanya enggak enak. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barakallahu fikum keadaan yang kedua atau kriteria yang kedua pemimpin yang baik adalah wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Tayyib, as-shalawat barakallahu fikum. Shalawatullah ala ibadihi, salawatnya Allah kepada hambanya, maknanya adalah sana'uhu inda malaikatih, pujian Allah kepada hamba tersebut di sisi malaikat-malaikatnya. Itu maknanya Allah bersolawat kepada hambanya, seperti kalimat sallallahu ala Muhammad. Itu maknanya semoga Allah menyanjung Nabi Muhammad di hadapan malaikatnya. Ya, itu kalau Allah bersalawat kepada hamba. Maknanya adalah sana, pujian Allah kepada orang tersebut. Nah, adapun salawatul makhluk ilal makhluk atau alal makhluk barakallahu fikum, maknanya adalah ya doa ulahum bil khair wal istighfar, mendoakan mereka dengan kebaikan dan memintakan ampunan untuk mereka barakallahu fikum. Nah, sehingga makna dalam hadis ini tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, artinya apa? Saling mendoakan. Iya. Rakyat mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Memintakan ampun untuk penguasanya kalau ada kebijakan-kebijakan penguasa tadi yang menzalimi sebagian pihak. Iya. Doakan kebaikan untuk penguasa kita. Iya. Doakan agar mereka dibimbing, doakan agar mereka dikelilingi orang-orang yang baik, yang juga cinta dengan rakyatnya. Barakallahu fikum. Doakan agar mereka diampuni kalau ada keputusannya yang salah. Pemimpin yang baik juga demikian. Iya, mendoakan rakyatnya. Doa kebaikan agar rakyatnya makmur sentosa. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga barakallahu fikum memintakan ampun untuk rakyatnya. Kalau ada rakyatnya yang barakallahu fikum, ya, tayyib melakukan dosa, pelanggaran, kemaksiatan atau yang semisal dengannya. Ya. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang cinta dengan rakyatnya, selalu mengharapkan, mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, dan pemimpin tadi akan dicintai dan juga didoakan oleh rakyatnya. Iya, barakallahu fikum. Itu otomatis. Ya, barakallahu fikum. Nah, fil ghalib pada umumnya demikian, barakallahu fikum. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin-pemimpin yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, adapun barakallahu fikum pemimpin yang jelek itu sebaliknya. Iya. Yaitu pemimpin-pemimpin yang kalian membenci mereka, mereka juga benci dengan kalian. Artinya tidak terjadi kesinkronan antara rakyat dengan penguasa. Iya. Pemimpin merasa barakallahu fikum rakyat ini kurang ajar semua. Iya, rakyatnya ini barakallahu fikum semuanya pembangkang. Iya, barakallahu fikum. Enggak mau nurut aturan dia, tidak mau menurut barakallahu fikum keputusannya, meremehkan dia. Rakyatnya juga memandang pemimpin ini pemimpin yang bejat. Iya, barakallahu fikum. Cuma menggunakan uang negara untuk kemakmuran dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Jadi ya tengkar terus pemimpin sama rakyat. Barakallahu fikum. Nah, itu pemimpin yang jelek. Iya. Pemimpin yang tidak bisa mengambil hati rakyatnya, barakallahu fikum. Naam, dan pemimpin yang tidak cinta dengan rakyatnya. Barakallahu fikum. Iya. Saling melaknat. Barakallahu fikum. Rakyat melaknat pemimpinnya, pemimpin melaknat rakyatnya. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh kita untuk barakallahu fikum melawan pemimpin yang seperti itu? Maka Rasul mengatakan apa? Iya. Jangan. Selama mereka masih jelas menegakkan sholat, barakallahu fikum, tayyib, jangan dilawan, tapi didoakan dan sabar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qultu li Zurayq, Allahu ya abal miqdam, la sami'tu Muslim ibna Qardah yaqulu sami'tu ammi Auf ibnu Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma akhbarta bihi anhu. Naam. Barakallahu fikum. Maka aku berkata kepada Zuraiq barakallahu fikum. Iya. Apakah demi Allah wahai Abul Miqdam, tayyib, la sami'ta, iya la bukan sami'tu, la sami'ta muslima ibna Qardhah. Apakah benar engkau mendengar Muslim bin Qardhah mengatakan aku mendengar dari pamanku Auf bin Malik, dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dan beliau mengatakan seperti yang iya engkau katakan dari beliau. Qala ibnu Jabir fajassa Zuraiq ala rukbatayhi wastaqbala al-qiblata wa halifa ala ma sa'altahu atau ma sa'altuhu ayyahlifa alayh. Qala ibnu Jabir walam astahlifhu ittihaman lahu walakinni istahlaftuhu istithbatan. Berkata ibnu Zubair, maka Zuraiq beliau pun barakallahu fikum berlutut ya tayyib jassa, artinya turun di atas kedua lututnya, itu berlutut dan beliau menghadap ke arah kiblat barakallahu fikum tayyib, dan beliau bersumpah atas apa yang aku tanyakan kepada dia barakallahu fikum tayyib, agar dia mau bersumpah untuk memastikan apa yang dia beritakan. Dan berkata ibnu Jabir, aku tidak meminta dia untuk bersumpah karena mencurigai kebohongannya atau kedustaan dari berita yang dia sampaikan, tetapi aku memintanya untuk bersumpah untuk memastikan kebenaran berita yang dia dengarkan barakallahu fikum. Nah, dari sini barakallahu fikum terdapat faedah ahammiyatu at-tasabbut fil akhbar. Ya. Pentingnya untuk memastikan berita, cross check. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi barakallahu fikum di zaman-zaman fitnah seperti kita saat ini barakallahu fikum. Iya. Di mana barakallahu fikum kemampuan manusia untuk memanipulasi, di mana kemampuan manusia untuk memalsukan, ya, berita dan data itu luar biasa. Iya, ngeri zaman sekarang barakallahu fikum. Iya, suara rekaman itu bisa dipotong-potong. Iya. Iya. Ngeri zaman sekarang. Suara rekaman antum itu ya, itu bisa dipotong-potong, diedit sama orang. Barakallahu fikum. Antum ingin mengatakan halal jadinya haram. Yang haram jadi halal. Iya, yang tadinya boleh jadi enggak boleh, yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Zaman sekarang. Iya. Jadi audio itu bisa dipalsukan. Visual juga demikian. Iya. Foto itu bisa diedit sama orang. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tadinya antum barakallahu fikum tayyib. Iya, fotonya sendirian diedit sama orang jadi gandeng sama cewek. Iya, bisa. Barakallahu fikum. Zaman sekarang ngeri. Iya. Maka mimbabil aula barakallahu fikum untuk zaman sekarang, ya, at-tasabbut fil akhbar itu sangat ditekankan. Karena kemampuan manusia untuk menipu, ya, untuk mengkelabui, untuk barakallahu fikum memalsukan data berita mengerikan. Iya, barakallahu fikum. Sehingga sering terjadi barakallahu fikum cekcok, iya, huru hara, hara huru. Barakallahu fikum. Gara-gara tadi. Iya, ada mutasabbut fil akhbar. Barakallahu fikum. Iya, adanya orang-orang yang memang namam barakallahu fikum ingin mengambil kesempatan. Ya, barakallahu fikum. Memancing di air keruh katanya. Ya, dia mengambil kesempatan di tengah situasi yang barakallahu fikum buruk. Ingat ya. Nah, itu sudah dipraktekkan pada salafun saleh pada masa yang lalu. Iya, padahal masa itu barakallahu fikum enggak ada yang namanya program untuk mengedit ya suara atau mengedit gambar barakallahu fikum, enggak ada. Tapi mereka justru ya barakallahu fikum tasabbutnya itu luar biasa. Iya. Sangat-sangat mereka pegang dengan teguh. Kalau orang zaman sekarang, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya. Dapat sharing, dapat sharing, dapat sharing, dapat sharing, dapat sharing, dapat sharing. Barakallahu fikum. Lempar sana, lempar sini. Ada berita ini, berita ini, berita ini. Iya. Tanpa adanya tasabbut. Barakallahu fikum. Anggap benar. Apakah memang berita itu layak untuk disebarkan? Iya. Tanpa memperhatikan barakallahu fikum masalih dan mafasid. Barakallahu fikum. Iya. Nah, padahal zaman kita saat ini banyak sekali penipu. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita mengingatkan para thalabah barakallahu fikum untuk benar-benar ya memegangi prinsip ini. Iya. Ketika Anda mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang jelek, barakallahu fikum. Iya. Jangan langsung diterima. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita baca kalam dari Syekh Rabi' sebagaimana yang pernah saya janjikan. Kata beliau barakallahu fikum, enggak usah antum tulis. Cukup didengarkan. Barakallahu fikum. Hadhil ahadith, kata beliau, tadullu hari al ahadith kulluha taduru haula sam'i wa ta'ah liwulatil umuril muslimina fil usri wal yusri wal manshab wal mukrah. Iya. Walau jaru wasta'tharu bil amwali wal manasib. Semua hadis-hadis tadi kata beliau itu semua berkisar pada permasalahan mendengar dan mentaati para penguasa, baik dalam keadaan sulit ataupun gampang, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa. Walaupun mereka barakallahu fikum lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka terhadap harta dan kedudukan. Wa ya'muru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabri alaihim fi kullil ahwal madamu yusallun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kondisi seperti itu untuk tetap sabar. Iya. Dalam menghadapi mereka setiap keadaan selama mereka masih salat. Barakallahu fiik. Wala yukhalifu hadhihi al-ahadith ats-tsabitah as-sahihah al-muayyada bil-Qur'ani illa al-khawarij alladhina hum syarrul khalqi wal khaliqati wa syarrum man tahta adimis sab', kata beliau. Dan tidak ada yang menyelisih hadis-hadis yang telah tetap sahih dan dikuatkan dengan Al-Qur'an melainkan orang-orang khawarij. Ya, kata beliau. Sehingga yang ngajak rakyat untuk memberontak, yang ngajak rakyat untuk berdemo, yang ngajak rakyat barakallahu fikum untuk menjelek-jelekkan penguasa, ya itu bukan ahlu sunnah. Walaupun mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, barakallahu fikum, ya, nah, mereka itu lebih tepatnya barakallahu fikum sebagai, ya, kaki tangan dari barakallahu fikum orang-orang kafir. Walaupun mereka mengaku membenci orang-orang kafir, ya, tapi sikap mereka seperti itu, secara tidak langsung mereka telah melancarkan pemahaman orang-orang kafir, melancarkan barakallahu fikum, iya, tayyib siasat mereka. Tanya kah dia? Nah, tidaklah ada negeri-negeri Islam melainkan dihembuskan oleh barakallahu fikum, iya, tokoh-tokoh pergerakan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Nah, mereka menganggap itulah merupakan bagian yang namanya sebuah demokrasi. Iya, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Itu kata beliau. Ya, sejelek-jelek makhluk dan sejelek-jelek ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu khawarij. Sejelek-jelek, ya, makhluk yang ada di bawah kolong langit itu adalah orang-orang khawarij. Walladzina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatslihim wa qitalihim. Mereka ini diperintahkan oleh Rasul untuk diperangi dan dibunuh. Wa anna bidzalika ajran adzima. Karena kata beliau di dalamnya ada ganjaran yang besar. Li'annal khuruja ala ulatil umur yatarattabu alaihi mafasidun adzimah jiddan. Karena sekali lagi barakallahu fikum, dengan keluar kepada penguasa akan menimbulkan dampak efek-efek kejelekan yang begitu besar. Ya. Walaupun mereka mengklaim demonstrasi mereka adalah demonstrasi yang super damai. Iya, barakallahu fikum. Nah, semuanya terkontrol barakallahu fikum dan terorganisir. Iya, barakallahu fikum. Tetap barakallahu fikum akan menimbulkan mafasid, ya, yang besar barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjamin masa itu kalau sudah meledak barakallahu fikum? Iya, tayyib, sudah susah untuk mengendalikannya. Iya, barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjamin kalau di tengah-tengah gerombolan para demonstran itu tidak ada provokator-provokator? Iya, sehingga demonstrasi mereka yang dikatakan super damai akan ditunggangi oleh kepentingan politik-politik yang ada. Barakallahu fikum. Nah, iya, satu saja yang mati gara-gara demonstrasi itu kerugian yang besar buat Islam. Iya, apalagi kalau sampai barakallahu fikum puluhan orang yang mati. Nah, barakallahu fikum. Tafuku kata beliau mafsadatu zulmihim bima la yuqas. Kerusakan, kezaliman yang mereka lakukan itu bisa melebihi dari apa yang tidak bisa dikiaskan. Barakallahu fikum. Iya, sebagaimana yang saya sebutkan, seandainya ada satu saja yang mati gara-gara demonstrasi tadi, itu sudah enggak bisa dibandingkan dengan uang sebesar apapun. Iya. Karena nyawa seorang muslim barakallahu fikum, tayyib, itu memiliki kehormatan. Ka hurmati yaumikum hadza wa baladikum hadza. Baratik. Itu kata Rasul. Iya. Tapi bagi mereka, iya, tokoh-tokoh barakallahu fikum, iya, tayyib, sutradara di balik demonstrasi tadi, biasa. Itulah yang namanya revolusi. Iya. Negara itu tidak akan lebih jadi baik kalau tidak ada pengorbanan. Satu dua nyawa gak apa-apa. Tapi apa? Itu membawa pada kebaikan sebuah bangsa dan negara. Barakallah. Kadab. Ya dusta. Iya. Justru barakallahu fikum itu membawa pada kerusakan. Allah musta'an. Wa ala hadza al-manhajil karim as-sahabatul kiram wa a'immatul Islam was-salafus salih, kata beliau. Dan di atas manhaj yang mulia inilah sahabat yang mulia dan imam-imam Islam dan salafus salih mereka tempuh. Ya. Barakallahu. Tidak ada asar dari kalangan para sahabat, dari kalangan barakallahu fikum para tabi'in, asba'u tabi'in, ya, yang mengajak kaum muslimin untuk demonstrasi. Tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali riwayat-riwayat yang lemah dan dhaifah. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Wanzur ila atharil khalifatir rasyid. Coba anda lihat asar dari khalifah yang terbimbing, Umar bin Khattab. Fa'ati'il imam wa in kana abdan habasyian wa in darabaka fasbir wa in harramaka fasbir ila akhirih, kata beliau. Wanzur ila qaulil imamil Hasan al-Basri wa qaulil imam al-Ajurri. Coba kamu lihat ucapan Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Ajurri. Waqarin bainahuma wa baina du'atil fitani wa usyaqil qawanin wa anzamatil yahudi wan nasara kadimokratiyah al-muharibati lil Islam, kata beliau. Sekarang coba anda bandingkan ucapan Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Ajurri, dengan para dai-dai fitnah. Ya, dai-dai pergerakan. Barakallahu fikum. Nah, dari kalangan Hizbiyun, Ikhwanul Muslimin Muflisin. Barakallahu fikum. Dan yang sejalan dengan mereka. Coba lihat, bandingkan. Iya, barakallahu fikum. Nah, wa usyaqul qawanin, mereka ini sudah jatuh cinta berat, ya, isyq terhadap barakallahu fikum undang-undang sistem yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, seperti yang namanya demokrasi yang jelas-jelas memerangi Islam, barakallahu fikum. Ya, tapi oleh mereka dipaksakan. Ya, mereka tarik-tarik dalil dari Al-Qur'an, hadis, barakallahu fikum. Ya, yang barakallahu fikum tujuannya adalah demokrasi itu adalah bagian dari Islam. Fa'alam bahwasannya demokrasi bukan Islam, Islam bukan demokrasi. Barakallahu fikum, ya. Nah. Barakallahu fikum. Aqaiduhu wa nususuhu wa manahijuhu. Ya, baik akidah-akidahnya, nas-nasnya dan manhaj-manhajnya. Wa ma in basaqa minha kal mudhaharat, kata beliau. Dan apa-apa yang terbangkitkan dari sistem demokrasi tadi seperti demonstrasi. Jadi demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Allati hiya min a'zamil munkarat, kata beliau. Demonstrasi itu termasuk kemungkaran yang paling besar. Wa min a'zamil fasad wal ifsad fil ardi. Termasuk bentuk ya, kerusakan dan merusak yang paling besar di muka bumi. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Namun barakallahu fikum para du'atul fitan itu mereka sangat pandai dalam ya zukhrufal qauli ghurura. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka barakallahu fikum pinter ya membawa kaum muslimin barakallahu fikum untuk ikut serta ya. Dan terkadang mereka mengilzam barakallahu fikum ya sebagian mereka. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Wa'lam annal khaira kullal khair fil Islam aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa siyasatan, kata beliau. Ketahuilah bahwasanya kebaikan dari segala kebaikan di dalam Islam ya, hanya di dalam Islam, baik secara akidah, secara ibadah, secara manhaj dan secara politik. Ya, barakallah. Itu hanya ada di dalam Islam. Fal muslim as-sadiq al-mukhlis yastamsiku bil Islam fil usri wal yusri wa fi syiddati war raha wa fi sarra wa dharra. Sehingga seorang muslim yang jujur dan ikhlas, dia akan berpegang teguh dengan Islam dalam keadaan sulit, mudah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan lapang ya, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Wa sahibul hawa alladhi yatgha hawahu ala akhlihi wa dinihi wa akhlaqihi yata'ashshaqu alfitan. Adapun pengikut hawa nafsu, kata beliau, maka hawa nafsu itu akan melipat akalnya, melipat agamanya, melipat akhlaknya. Iya, dia akan tenggelam di dalam fitnah. Wa matajuru ilaihi min wafasidin tadurru bil ummah fi dinihim wa dunyah. Nas'alullah al-afiyata min al-ahwa'il mudillah. Allahumma amin. Nah, dan kata beliau, apa-apa yang akan diseret ya oleh barakallahu fikum hawa nafsu tadi, berupa kerusakan-kerusakan yang akan merusak umat Islam, baik agama mereka pun ataupun dunia mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.